Masya Allah. Pertanyaannya kok unik ini ya. Misalkan Ustaz, kita dimasukkan ke penjara oleh pemerintah Ustaz. Bolehkah kita berusaha untuk melarikan diri? Waduh. Sebentar, kenapa kok Anda di penjara? Kenapa? Tuh kenapa? Sepengetahuan kita, penguasa kita tidak sekejam itu. Tidak mungkin tiba-tiba datang di Klaten, ditangkapi semua orang Klaten, dimasukkan dalam penjara semua. Tidak ada. Ada apa tidak ada? Hah? Ada? Tidak ada. Nyaman di sini, tidak ada masalah. Tidak sekejam itu pemerintah kita. Kok di penjara? Ada sebabnya. Kenapa kok di penjara? Anda salah apa? Nah, kan gitu kan? Anda salah apa? Gitu ya? Berarti yang salah. Intinya adalah, kalau Anda salah, tolong akui kesalahan Anda. Yang kedua, segera taubat dan insaf. Segera perbaiki diri. Kalau Anda dimasukkan dalam penjara, penguasa kita menghukum Anda, harus masuk penjara. Terima dengan lapang dada. Semoga sebagai pembelajaran dan perbaikan. Di penjara, jadi orang soleh. Taubat, insaf, perbaiki diri. Sudah, itu tempat untuk Anda menjadi baik. Ketika Anda kooperatif, ketika Anda merespon dengan bagus, tingkah lakunya baik. Insya Allah akan banyak, apa namanya? Potongan-potongan namanya, remisi-remisi. Akan banyak. Penjara 5 bulan. Wah, bagus. Sebulan. Alhamdulillah. Ya, 5 tahun. Jadi 2 tahun. Alhamdulillah. Dan itu pembelajaran. Kalau Anda melarikan diri, sudah. Nama Anda akan dicap lebih buruk oleh pemerintah. Dampaknya lebih negatif. Anggaplah Anda berhasil kabur. DPO. Ya benda DPO dimasukkan dalam daftar pencarian orang. Gambar Anda dipajang di mana-mana, tidak bakal tenang hidupnya Anda. Gimana? Sudahlah, insaf, tobat, hidup yang bagus di penjara. Kalau sudah bagus, keluar, jangan diulangi lagi, jadi masyarakat yang baik. Barakallah. Ngerti nggih? Masya Allah. Bagaimana bermuamalah dengan kerabat atau tetangga yang punya pemahaman yang menyimpang? Waduh, wabot gitu tanya. Nah, di sini ada muamalah umum, ada muamalah khusus. Kalau babnya muamalah umum keseharian, maka disikapi umum. Apalagi di tengah-tengah masyarakat. Tegur sapa, tetap. Dia salam, jawab salamnya. Normal, dikasih muamalah yang umum saja. Tapi yang khusus tidak. Dalam artian, tidak mungkin kamu jadikan sebagai sahabat karib. Kamu harus mewaspadai pemahaman dia. Kan begitu. Jangan termakan, bahaya nanti. Tinggalkan pemahamannya, jauhi pemahamannya. Jangan bersahabat karib dengan dia. Kalau kamu punya kemampuan, nasihati dia, tegur dia. Atau sampai kemarin yang berwajib. Terkait dengan muamalah umum, normal aja. Ingat, muamalah umum. Sekedar tegur sapa, muamalah baik dalam perkara duniawi. Tapi terkait dengan ideologi dia, jangan ikut dengan dia. Wallahu a'lam bishawab. Apabila orang Indonesia yang bekerja di luar negeri, di Saudi, di sekitarnya, melakukan haji sendiri, berangkat sendiri, apakah hajinya enggak mabrur? Siapa bilang gampang berangkat sendiri? Enggak semudah yang Anda bayangkan. Untuk bisa berhaji, harus mendapatkan tasrih. Surat keterangan resmi dari kafil Anda atau bos Anda. Anda dapat izin resmi sebagai jamaah haji. Itu dilaporkan ke penguasa. Difahami enggak? Nah kalau ujung-ujung tahu-tahu sendiri, enggak ada laporan tahu-tahu celorong boy gitu aja. Wah ini bahaya ini. Nah, nanti khawatir enggak mabrur. Nah, yang pekerja-pekerja, TKI-TKI, itu ada aturan mainnya. Enggak langsung bisa haji. Ada aturan main dari pihak perusahaannya, atau bosnya, atau kafilnya, segala macamnya. Yang baik dikasih kesempatan. Nanti didaftarkan kepada pemerintah, mendapatkan namanya tasrih, surat pernyataan resmi Anda dikasih izin haji. Resmi, nanti Anda masuk resmi kayak sama haji gitu. Tapi enggak kayak di Indonesia kan gitu ya. Karena dari Indonesia berangkat dari Indonesia. Makanya pentingnya yang namanya KBRI, Kedutaan Besar Negara di masing-masing negara. Itu mengurusi yang seperti ini. Mengurusi yang seperti ini. Ada menlu, kemenlu. Itu semuanya babnya terkait dengan masalah ini. Kalau babnya haji ya haji, babnya yang lain ya juga yang lainnya. Jangan dikira Anda dilepas ya akhi. Anda di luar negeri dipantau sama negaranya itu. Kalau enggak terpantau bahaya loh. Anda enggak punya negara. Wah, sengsara. Sengsara itu. Loh, ya apa enggak? Sengsara apa enggak? Sengsara kamu nanti. Mau kamu tinggal di mana? Mau ke Indonesia? Siapa kamu? Enggak ada daftarnya sebagai warga NKRI. Minggir dari sini. Enggak suaka, Pak. Enggak dikasih suaka. Minggir. Iya, minggir kemana itu? Masuk ke Malaysia. Siapa ini? Saya orang Indonesia. Ngapain kemari? Ya sudah, diurus. Indonesia, buka warga saya. Hanya lempar sana, lempar terombang ambing. Tidak tanah hidupnya itu. Karena sekarang dunia ini sudah dikapling-kapling. Sudah ada negaranya masing-masing. Kalau antum tidak terdaftar di sebuah negara, sengsara. Dipahami ya? Sengsara. Ini lagi ramai sekarang ini apa ini? ISIS, sudah. Ini pro kontra penguasa kita. Terima, ndak terima, ndak terima, ndak terima, ndak. Bingung juga. Nyatanya yang memang WNI, warga negara Indonesia, tapi kok modelnya ngono, jadi teroris kayak gitu, mantan itu kan khawatir bahaya itu. Dikarenakan mereka itu ndak perlu banyak orang untuk membuat sebuah gerakan. Mereka itu satu orang sel sendiri. Itu mereka. Bahaya. Nah, ini sih bukan wewenang kita ya. Semua kembali pada pemerintah kita. Apa yang mereka putuskan, kita terima. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jam berapa itu? Pas. Pas. Lebih lima. Kelebihan lima. Kelebihan lima. Cukup? Cekap? Cekap ya? Cekap bang ya? Cekap ya? Alhamdulillah. Ada izin dari beliau ini. Cekap. Alhamdulillah. Jadi. Oh, maksudnya. Saya kira cukup sekian. Semoga manfaat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kedepan kita menjadi muslim yang lebih baik. InsyaAllah ta'ala. Sementara cukup, naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.